Nanti kita akan bahas insyaallah kalau waktunya cukup, ada empat keadaan dalam sholat yang kalau orang meminta dengan benar sulit bagi Allah menolaknya, bahkan hadisnya kunci. Ya. Satu saat berdiri, yang kedua saat rukuk, ketiga saat sujud, dan keempat sesaat sebelum salam. Saya mau contohkan satu aja saat berdiri yang diabadikan oleh Al-Quran. Quran surah ke 3 Ali Imran. Quran surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39. Quran surah Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39. Saya mau tanya dulu ya. Kalau ada dua orang berumah tangga, suaminya sudah sepuh luar biasa, bahkan rambutnya beruban, fisiknya sudah lemah, maafkan saya ibu ya, istrinya divonis secara medis monofus dan mandul, maaf, secara klinis masih mungkin tidak punya keturunan. Tidak. Manusia sudah enak angkat tangan, mustahil. Suaminya yakin kalau manusia sudah angkat tangan berarti Allah yang ingin memberikan solusi langsung. Maka suaminya bangun menunaikan sholat, minta dalam sholatnya, masih berdiri itu minta. Perhatikan doanya, ayat 38-nya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nanti doanya dalam sholat ini, nanti kita ketahui dari mana tahunya di sholat ini. Bermohon beliau, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi kata makhluk hand up mereka, gak bisa katanya. Hamba mohon dari sisimu saja yang tidak punya batasan, pasti engkau kabulkan. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti dengar doa hamba. Begitu selesai doanya dipanjatkan, belum selesai sholatnya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Perhatikan, kalimatnya dimulai dengan huruf fa. Fanadathu. Allah. Di bahasa Arab itu ada yang pakai fa, ada yang pakai wawu, ada yang pakai thumma. Itu sama-sama huruf apa? Ini jangan dihapus dulu. Ada fa, ada wawu, ada thumma. Kalau menggunakan huruf wawu, itu artinya merangkai dua peristiwa tapi masih ada jeda. Dhahaba Muhammad ila jami Zaid wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid Zaid, ya. Dan Ahmad, nah ketika Muhammad pergi beberapa saat Ahmad nyusul. Kalau pakai wawu, ya. Mungkin jaraknya 10 menit. Kalau pakai thumma, thumma Ahmad, jaraknya agak jauh. 30 menit, ya. Mungkin 1 jam. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu atfin bila hudurin. Huruf perangkai dengan peristiwa tanpa ada jeda. Ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, wa huwa qa'imun yusalli fil mihram, masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum selesai. Dia masih berdiri begini, doanya baru selesai, tiba-tiba langsung turun malaikat. Tidak ada jeda, selesai doa, turun. Fanadatul malaika. Malaikat langsung menyeru, menyampaikan, hey, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Anda dapat kabar gembira, akan punya putra. Langsung bahkan namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu dari kata al-hayyu, hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang divonis monofus dan mandul, hidup. Kata Allah, gak ada batas, kamu lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Saat berdiri dalam sholatnya. Awas, jangan keliru ya. Jangan keliru. Syariat sholat itu, karena bagian dari rukun Islam, sebelum masa Nabi Muhammad pun sudah diturunkan. Cuma caranya beda, ya. Di Nabi-Nabi dulu sudah sholat, ya. Cuma nanti disempurnakan pada masa Nabi Muhammad itu yang paling sempurna. Nabi Ibrahim sholat. Dalilnya mana Ustaz? Quran surah ke-14, ya. Kita temukan ayat ke-40. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya yang gemar menunaikan salat. Ibrahim salat. Ya. Nabi Musa salat. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Maidah ayat ke-12. Nabi Musa salatnya. Ya, salat Nabi Musa. Bahkan Al-Baqarah ayat ke-43 itu konteksnya Nabi Musa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u maraqin. Ya. Hati-hati. Sudah? Nabi Isa salat. Nabi Isa salat. Awas, hati-hati keponakannya Nabi Zakaria. Dalilnya mana Ustaz? Quran surah 19 ayat 31. Ya. Nabi Isa salatnya Nabi Isa. Awas. Nabi Zakaria pamannya Nabi Isa pun salat. Jadi dari zaman Nabi Muhammad sampai naik ke zaman ke atasnya, khususnya sampai zaman Nabi Ibrahim, salat sudah ada. Cuma caranya cara yang berbeda. Kita disempurnakan sampai sujud, sampai selesai salam. Ya. Kalau kita urutkan lagi, misal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Salam. Kalau teruskan sampai ke atas, bin Adhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam AS. Salat sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna di masa Nabi yang penutup. Ya. Ada yang bisa menyebutkan 10 aja dapat kacang insya Allah. Baik, kalau gitu nggak usah dikeluarkan kacangnya ya. Simpan saja, masya Allah. Ini orang luar biasa ya, luar biasa tuh. Jadi nggak dikasih kacang, tambah semangat ngajinya gitu kan? Ada kacang, pelan-pelan datangnya. Jadi besok-besok kalau ngaji nggak usah ada kacang lagi ya. Kita teruskan lagi. Jelas sampai sini? Ah, perhatikan. Saking hebatnya kalau orang benar sholatnya, berdiri saja, minta dijawab. Ternyata pengabulan doa ini berlangsung sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya kunci. Hadisnya kunci dari Abi Hurairah. Perhatikan, saya percepat saja sampai ke ujung hadisnya. Idza qala al-'abdu, setiap hamba itu berdoa dalam salatnya, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla. Kalimat itu dijawab oleh Allah. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara saya dengan hamba saya. Wali abdi, kalau hamba saya benar salatnya, masalah apapun yang kamu minta sekarang saya kasih. Apapun yang diminta sekarang saya berikan, kata Allah. Apapun. Coba kalau disampaikan, misal mau minta apa saja nggak ada batas dikasih. Mau minta apa? Nggak ada yang jawab karena saking banyaknya permintaannya. Karena itu nanti Quran akan mengajarkan satu kalimat yang kalau dibacakan semua yang kita butuhkan diberikan. Nanti akan diajarkan tuh. Nanti kita simpan dulu ya supaya nanti dibahasnya di pas konteks pembahasannya. Jadi setiap sholat itu kita ditunggu. Karena itu ketika Allah meminta kita sholat, itu perintahnya diawali untuk merinci persoalan apa yang kita bawa saat sholat. Lalu mintakan solusinya pada Allah. Turunlah ayat Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Tadi dibacakan adinda kita. Wasta'inu, kata perintah. Hei, coba cek kamu punya masalah apa, mintakan solusinya, pertolongannya pada Allah. Bisabri, tapi anda ikhtiar dulu. Ikhtiar. Nah, lalu wassalah, saat dipanggil lewat sholat, kemukakan pada Allah. Mintakan, minta solusinya. Nah, perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Di saat Allah memerintahkan wasta'inu, kita jawab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permintaan kita nasta'in, perintahnya wasta'inu. Karena itu masya Allah, sebetulnya kalau sholat kita benar, itu selesai persoalan kita. Dari duhur ini sampai asar ya. Ini kan yang tenang-tenang wajahnya, sekali lagi belum tentu gak punya masalah. Sebetulnya Allah tunggu ya, duhur sampai asar, siapa yang punya masalah? Ayo siap bawa, sampaikan, selesai. Asar sampai maghrib, ada masalah lagi? Selesai, masya Allah, masya Allah. Jadi kalau kita sholat kita benar, nyaman kehidupan kita. Itu empat. Dijawab doa dengan cepat, terjawabnya doa. Lima terakhir. Al-Quran menjamin pada orang yang sholatnya benar akan dijadikan kehidupannya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia, masya Allah. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Itu bahasa Arabnya fauz. Oke, terulang 29 kali dalam Al-Quran. Sifatnya fauzi, orangnya faiz, perempuannya faizah. Jadi kalau ada yang namanya faiz, fauzi, faizah, itu artinya diharapkan sukses dalam hidupnya. Nggak bahagia juga nggak apa-apa, yang penting sukses. Tapi nggak semuanya begitu, tidak ya. Ini umumnya. Ya. Tapi kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha. Orangnya Farhan, perempuannya Farah. Jadi kalau ada yang diberi nama Farhan, itu saat diberi nama diharapkan, nah kamu bahagia selama hidup, miskin juga gak apa-apa. Yang penting bahagia. Baik. Itu umum. Nah, ada juga yang sukses. Baik. Sekarang pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Allah Maha Tahu. Kan rumus psikologinya di antara dua pilihan yang sulit, pilih yang ketiga gitu kan ya. Maka diturunkan oleh Allah pilihan yang ketiga. Enggak ada satu, enggak ada dua, langsung pilihan ketiga. Harus sukses dan bahagia. Orang Islam itu sukses dan bahagia. Maka langsung turun surahnya, Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sukses dan bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Falahun. Falah. Falahun. Sekarang perhatikan, saya berikan rumusan. Sukses dan bahagia disebut dengan falah. Kalau kesuksesan, kebahagiaan ini sudah kita pegang, umumnya kalau orang sudah sukses, bahagia, mau dilepas gak? Tidak ya. Nah, kalau kita pegang dengan kuat, tidak mau dilepas, itu bentuknya maudhi, berubah dari falah menjadi aflah. Aflah. Turun ayat qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya kuat, benar, itu pasti dia akan pegang terus kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sekalipun barangkali bentuknya bisa relatif, tapi dia bahagia, sukses, nyaman, dia pegang. Ternyata ciri pertamanya, ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim. Ciri pertamanya salat. Ternyata latihannya salatnya khusyuk, luar biasa. Allah. Turunkan, pasti sukses, plus bahagia. Saking pentingnya nomor 5 ini, karena setiap orang mengharapkannya, maka diingatkan oleh Quran, langsung, ya, langsung diingatkan oleh Al-Quran, kita mesti dapat ini. Ya. Kemudian ditanamkan dalam kehidupan kita keseharian, diingatkan lewat muadzin, panggilan sholat 5 kali dalam sehari. Yang kelima dipanggil, diingatkan 5 kali dalam sehari. Setelah hayya 'alas shalah, apa? Hei yang sedang sibuk capek pekerjaan, belum bahagia sini, sholat dulu. Dengan sholat saya berikan kebahagiaan. Hei yang masih susah nyari solusi, sini, sholat, minta pada Allah, saya berikan kamu solusinya. Jadi Allah itu manggil kita, ingin cepat memberikan solusi, kita yang mundur-mundur. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia, saya selalu sampaikan, saat ini saya bilang Allah sedang cinta-cintanya dengan kita. Senang sayang-sayangnya. Biasa manggil sholat subuh 4:30, 5 kurang 4:15. Sekarang jam 4:05 sudah dipanggil. Tanda yang cinta kan ingin cepat ketemu ya. Antum sebelum menikah janjian jam 7, datang jam berapa? kan? Baik, setelah menikah janji jam 7, datang jam berapa? Repot. Ini kalau orang tipikal pecinta itu selalu ingin cepat menemui yang dicintai, yang dirindukan. Ini Allah sedang cinta-cintanya, dimajukan, kita yang mundur-mundur. Kan masalah. Nah sekarang pertanyaan besarnya, dari kelima ini, ribuan kali kita rukuk, sujud, puluhan tahun kita sholat, berapa yang sudah kita dapatkan? Jangan-jangan kita sholat tapi lisan belum baik juga. Kita sholat, telinga masih dengar yang salah. Kita sholat, kok belum tenang juga. Kita sholat, kok masih sulit juga. Sholat, pekerjaan masih terhambat. Kebahagiaan belum didapatkan. Apa yang salah?